Berikan aku teman, berikan Tuhan yang menghancurkanku. Dari kejamnya dunia yang menerpaku, yang sesatkan ku jauh dari harapanmu. Ingatkan aku bahwa tempatku memang di sini. Panahlah sayapku bila ku terbang di